Halo. Dan apabila esok datang kembali seperti sedia kala, di mana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun lupakan aku, mimpi burukmu di mana telah ku tancapkan duri tajam. Kau pun menangis, menangis sedih. Maafkan aku, lupakanlah saja diri. Ku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan memijak seperti dulukala. Caci maki saja diri. Ku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan seperti dulu kala. Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu. Sadarkah kau di sini ku terluka, melupakanmu, menepi. Membuatmu kembali bersinar dan berpijak sebuah